Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil laili wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'ifatum minal ladzina ma'ak. Wa Allahu yuqaddirul laila wan nahar. Jelas nggih? Nggih, jelas. Alima allan tuhsuhu fataba 'alaikum faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Alima an sayakunu minkum mardha wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillahi faqra'u ma tayassara minhu wa aqimus salata wa atuz zakah wa aqridullaha qardan hasana wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah wa khairan wa a'dhama ajran wa astaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Terus niki singkate cerita bahwa Rasulullah niku diutus nglakoni qiyamul lail. Nggih, terus kula baleni malih awal Rasulullah dados nabi niku namung diwajibaken qiyamul lail. Tapi qiyamul lail sing ekstrim niku hampir setengah malam. Niku jenenge napa? Qumil laila illa qalilan nisfahu awingkus minhu napa? Qalila. Dadi pertama kali kewajibane Rasulullah nu nglakoni qiyamul lail niku minimal separuh. Niku mawon nak saged auzid alaihi, nak iso ken nawa. Tapi ini pun kula terangaken kenapa Rasulullah ken qiyamul lail. Ko innalaka fin nahari sabhan tawila. Karena ketika siang nggih, niki kudu diperhatikaken teng kiai-kiai ini. Ketika siang itu orang banyak kegiatan, sabhan napa? Tawila. Sabhan itu kegiatan. Misalnya sing dagang nggih dagang, sing tani nggih tani, sing mulang nggih mulang. Tapi apapun kerja itu termasuk ibadah, nggih. Kerja itu termasuk napa? Ibadah. Tapi piye wae surahe kerja iku surah kedonyan. Sebab itu enggak bisa ibadah sing bentuke kerja iku koyok nandingi keheningan malam menyangkut carane tumak ninai ati eling Allah Subhanahu wa taala. Kale koyok kula jenengan kerja dagang iki cara Islam nggih ibadah. Tapi satu ibadah sing piye wae iku dadekno panas. Kale transaksi rugi nggih ngeluh. Kowe golek bathi akeh-akeh jenenge kemrungsung. Rugi ya ngeluh. Intine itu sesuatu sing boten mahdhuh, boten murni. Benten mbek qiyamul lail. Sampean milih wiridan alhamdulillah nggih parek pangeran. Mergo suasanane syukur. Sampean milih wiridan astaghfirullah nggih eling pangeran tenanan. Mergo suasanane eling dosa. Sampean milih wiridan la ilaha illallah nggih ibadah. Mergo milih suasana tauhid. Lah wiridan bengi niki sing disebut pangeran innana syi'atal laili ya asyadu wa ta'wa aqwamun apa? Kila. Piye wae waktu bengi ini waktu sing paling pas ngeling Allah secara murni, secara tulus. Ini kalau bolak-balik matur, pilihan wiridan itu zaman Nabi itu macam-macam. Orang yang karaktere syukur kan milih alhamdulillah. Sing karaktere merasa dosa, merasa salah kan milih apa? Istighfar. Sing karaktere tauhid kan milih la ilaha illallah. Karena orang tentu wis kegawa karaktere masing-masing. Sebab itu wiridan biasanya kalian kiai-kiai riyen zaman Mbah Hasyim Asy'ari nganti saniki mun dipilehno sing jamek. Ini ku terus dibentuk tahlil. Tapi tahlil saniki niku pun kalah mbek hukum adat. Nah niku kula balik kula matur hukum adat itu menjerumuskan. Nggih to nggih. Kita mulai cilik nganti tuwek. Ciri utama wong saleh iku qiyamul lail. Yene iku setengah tiga, napa jam tiga. Mergo ngendikane pangeran wa bil asharihum yastaghfirun. Nah istighfar ning wektu sahur. Tapi tahu-tahu ana hukum adat istighosah kubro. Kerene nak ning lapangan. Kerene nak pangdam teko bupati teko. Lha iki ape takorup apa keren-kerenan. Ukuran sukses nak bupati ini teko, gubernure teko. Ya memang tidak jelek, tapi ya luwe apik dibanding ketoprak ngono ae. Tapi kan artinya bandingannya minimal sekali. Mergo aturan dasar istighfar tabwa bil asharihum yastau firun. Neng waktu sahur mereka melakukan istighfar. Quran nyifati tiang saya gengoten tata jawa junubuhum adil magoji yadu narobahum khaufau watoma tata jawa jadi benggang apa junubuhum lambungnya wong akeh anal magoji saking gonturu jadi nak dalu tangi mergo kepengen yadu narobahum khaufau watoma Allah nyifati tiang saya gengoten walladzina yabitu nali robbihim sujadau agiana yabitun nginep bermalam. Orang yang setiap bermalamnya melakukan sujud. Tapi kemudian ada hukum adat. Memang baik, hukum adat itu baik. Misalnya tahlil bar maghrib, tahlil bal isya. Tapi kemudian ada yang terus ekstrim. Ini misalnya istighosah kubro itu running lapangan Kodam Jaya, ning lapangan Bojonegoro. Karena ini menenak bupati teko, pemenang presiden apa? Kok. Nah, ya kan terus ra jelas unsur takorupe ra nak api ya api tapi unsur takorupe ra jelas. Ra jelasnya nak ditakoki kowe iki hebat istighosah presiden teko kira-kira presiden ra teko apa jumlahe sakmono. Kira-kira daya tarike kepen istighfar nangis apa mergo engko ana presiden teko apa bupati teko. Engko nak ras teko nang gremeng. Ini masalah-masalah sing memang baik artinya dibanding nekano inul ya apik wiridan. Tapi wiridan adat ngene iki aja menggantikan asal usul wiridan sing anut aturane Rasulullah. Ngene iku nek wektu sahur. Dimisale jenengan tahlilan bar maghrib, mun tahlilan bar isya, iku aja sampe ngurangi jatah wiridan tengah malam. Karena itu wiridan sing asli sunnatun muttaba. Wiridan sing ana sanate, ana silsilah. Liyane iku gawean hukum adat. Ayo bar maghrib mergo wong bar kerja perhitungane rak perhitungan ngoten. Kene apa istighosah tahlilan bar maghrib mergo nek awan akeh wong kerja. Sing dadi asli hukum wiridan niku tetep innana syiatal laili ya asaddu wa aqwamu napa? Gila, ngene iku tengah malam iku satu wiridan sing dianggep luweh marekno ning Allah Subhanahu napa? Wa ta'ala. Iku walladina yabituna li rabbihim sujadaw wa qiyama. Wong-wong sing bermalam-malam melakukan sujud lan melakukan qiyamul lail. Sebab niku sampean nak teng Arab Saudi teng negara-negara sing tesih percaya niku, jenenge tarawih niku dimulai jam 10, jam 11. Nggih kathah tarawih sing ngenteni wektu sahur. Karena awal daripada hadis tarawih secara umum mangko maromadona imanan apa? Wahdisat. Jadi tetap mengacu pada hukum qiyamul lail. Dan ini boten, yang paling populer, yang paling cepat. Ini pun repot. Ini akhirnya ibadah setengah hati. Di satu sisi kita dewa-dewa no tumak nina. Sholat yang ditompo, yang rukuknya tumak nina, yang sujudnya tumak nina. Di sisi yang lain, terawih paling laris itu yang paling cepat. Itu masalah-masalah sing kita kudu mencermati secara sunnatur rasul. Akhirnya kita mau keduman api dibanding gak terawih. Itu kan keduman paling minimal. Keduman paling apa? Minimal. Nah, akhirnya berhubung keduman paling minimal, kita ada sama seperti itu. Di wosa kubro yang ngetah ini lapangan besar, ngetah ini ngundang kodam bupati, guber. Itu masalah-masalah memang tidak jelek, tapi ora aturan. Nah, aturan awal-awale wiridan ora ngono iku. Wiridan mahallul munajat wa mahallul musofat. Jadi satu munajat. Munajat itu kiai kuno nak maknani napa? Bebisian. Munajat artinya napa? Bebisian. Bebisian itu sesuatu yang sangat privat, sangat pribadi. Bab iku salat tahajud, takokno basakur, takokno iki. Salat tahajud sunat jamaah betul. Kabeh ulama darani sholat tahajud ora sunat jamaah mergo awale wis sholat sing diplot nggo bebisian mbek pengen. Kudu kok ana silsilah wiridan kudu bareng-bareng menyang cara silsilah sanad ya janggal. Bebisian kok rame apa? Rame sholat tahajud ora ono hadise kon sholat jamaah mergo awale darani munajat. Jadi jenengan kudu ngertos jadi meskipun bar wiridan ning lapangan bar tahlilan ning tangga itu memang kita lakukan baik tapi baik yang jangan menggantikan fungsi wiridan sing sunnatun muttaba yaiku ning tengah malam Mergo sing tengah malam iki sing ana sanate. Umil laila napa? Illa qalila niswahu awingkus minhu qalina. Ana jinantang sanate napa Gus niku kabeh teng hadis sahih. Al ahaditsu sittah. Hadis sahih 6 nerangno sepakat lafate kembar iku yanzilu rabbuna kullalailatin idza baqiya sulusul lail. Nggih, kabeh hadis 6 niku nerangno Allah iku turun idza baqiya napa sulusul lail. Allah iku turun ning bumi ning langit donya nak sepertiga malam masih. Rata-rata ulama Indonesia nafsiri ya setengah tiga sampai jam tiga, jam setengah sekarang. Ora ana ning gone hadis Allah turun awan-awan, Allah turun bar maghrib, bar isya iku tetep istilah idza bagian apa? Sulusul lail. Paham ya? Lha iku wiridane organisasi, kowe iku kiai kok anut organisasi. Wiridan ning lapangan, wiridane wong organisasi. Misalnya Ansor dengan anak-anak wiridan bersama ngundang bupati, waya pilkada, kemudian istiqosaan, narik simpatik, ngundang kiai-kiai haris, itu rak wiridan macara. Kira usah melok meh. Melok. Ya diundang, kusera tekel, ya tekel, ya tekel, ya tekel, tekel, ya tekel. Tapi kan, oh coba menikmati ya biasa. Ora. Wiridan itu satu bentuk ketertarikan sama Tuhan, satu sauk, cara tasawuf jenis sauk ning Allah. Kue kangen Allah terus wiri, jadi tidak dikoordinasi oleh pihak mana manapun. Iku jenenge tata jafa junubum anil madoji mergo yadu narobahum khaufau, yang menjadikan kita ingin tangi bengi mergo kepengin yadu narobahum khaufau atau mergo kepengin nangis-nangis ning pangeran mergo kangen pangeran. Wa toma artine apa kangen pangeran. Anak wiridan terorganisasi kan ora unsur kangen. Jadi main top down, songkok ketua NU Bojonegoro, instruksi sampai ke ranting dalam rangka di wiridan dalam rangka, wiridan dalam rangka tak korup cangkeme, wiridan dalam rangka buyute, wiridan dalam rangka tak korup, wiridan dalam rangka apa? Pilkada, mulane mari laknat dosa, tenang sal, wiridan dalam rangka tak korup. Jajal tapi kayak undangan ngono payu tau ora kira-kira. Ayo wiridan dalam rangka takarrub ilam payu tau ora. Ora payu. Wah wis melencenge kaduan. Wong ibadah kok gak dalam rangka napa? Takar. Tobat ya tobat. Wonten niku tobat man. Aku lah balik-balik itu dah, wonten ate dugi. Nak tak koyo apa elek Gus ora elek tapi apike mbok badhe karep timbang ketoprak ya apik iku nek eleke yo ora wiridan kok eh elek tapi apike apik ning ndi wiridan kok dalam rangka wiridan wiridan ora ono dalam napa rangka wiridan ya perkara dalam rangka tak korup napa ila Allah mareni wis urip-urip mareni. Inna rabbaka sak temene pangeran sira Muhammad iku ya alamu iku pirsa sapa rabbaka. Annaka sak temene sira Muhammad iku takumu iku nglakoni kiyam sira Muhammad. Kowe nglakoni kiyam adna ing sing luwih sithik. Nek aku ladek sing luwih sithik min sulusai laili ketimbang 2/3 malam. Wa nisfahu lan separone lail. Wa sulusahu lan sepertigane lail. Iki pangeran iki jek nyalahno mat kowe tak kon kiamul lel jebule ora nganti 2/3 padahal 2/3 ora berarti nak bengi mbok gawe 12 e 2/3 meh pinten 8 nggih 2/3ne 12 pinten 8 to pinten 2/3 kok 8 to nah, iku Kanjeng Nabi iku ora nganti 8 jam jek disalahno mat kowe tak kon kiamul lel kok jebule ora nganti 2/3 malah. Sampean paling setengah papat tangi wis mbek ngenteni subuh berarti malah mau pirang persen ya. Iku wis empet-empetan. Ngene nek umat utang lagi akeh jatuh tempo ngenteni kasus. Ora karena yatu narubahum khaufau, matoma kangen pangeran ngenteni kasus. Perkara utang akeh iki karep akeh mbek pangeran terus lagi menungso wis kacur. Mulai kula boten nate, kula nganti sak niki boten nate ndonga nggih, biasa mawon. Ya ora pinter iki kiai, ora kepengin busu warga, ora kepengin napa-napa, mergo tak angen-angen kok parek pangeran kok butuh kasus. butuh masalah, butuh karep. Ini corong tasawuf masalah betul. Ya pancen masalah, diangan-angan masalah. Makanya corong tasawuf nak bayangno pangeran gawe swarga, pangeran gawe neraka. Wong tasawuf ora tau buak kata pangeran. Jadi cara tiyang sing hakikat muni swarga neraka tok dosa, kudu muni Allah gawe swarga. Allah gawe neraka. Pentinge apa? Umpama Allah ora gawe neraka mbek swarga apa terus Allah gagal dadi Allah. Sehingga ora perlu mbok sembah. Umpama lho Allah disiri-siri gak gawe swarga neraka, tetep wajib disembah apa dibeno wae? Ya tetap wajib disembah. Allah tetap Allah. Allah. Dan ini penting kalau terangkan. Kulo ini ahlul Quran. Ngerti betul. Uslupe Quran. Quran itu sering cerita sesuatu yang sangat natural. Sangat alami. Sangat tabii dalam bahasa Arab. Iku kelebihan ini mau sitok. Mergo nyebut Allah. Misalnya contohnya. Wa huwallazi ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum. Allah itu zat sing uripno kuwe. Allah zat sing mateni kuwe. Terus Allah iku zat sing uripno kuwe men. Nah. Sing bedakno ambek ilmu sosial, ilmu IPA atau ilmu liyane, mok kata Allah tok, liyane iku gak. Misale sampean bahasakan begini, manusia itu hidup, kemudian mati. Lah cah bayo ora roh, nak manusa baru urip mati. Sing bedakno Islam mbek ora. Ngene iku nak cara wong iman diunsurno Allah uripem sing gawe Allah, mati sing gawe. Tapi ketika Allah mbok buang, wis koyo bahasane wong sekuler, wong barat, wong-wong sing ora kenal Allah, ada kehidupan, kemudian ada kematian. Mulane saiki dilates jogeman muni swarga tok. Allah iku gawe swarga. Allah gawe. Terus ketop, ora penting ya swarga, kan terus penting sing gawe to. Lho sampeyan tak critani lho Quran tu sering ngendikan barang sing super sederhana, super awam. Sing bedakno kata Allah tok. Misale Allahul ladzi khalaqakum min dhafin, summa ja'ala min ba'di dhafin quwatan, summa ja'ala min ba'di quwatin dhafaw wa syaibah. Allah iku zat sing gawe kowe mulai cilik. Nak cilik engko rodok tuwa kuat. Iku umur-umur produktif. Sak kula nu umurku umur kuat. Bar kuat engko lemah men. Nah, cilik lemah. Mangane diasupi angele ra karuan. Rondo ABG bedigasan. Puncake bedigasan nomor 36 30. Bar iku renta meneh tuwek pikun. Lha iku umpama ora nyebut Allah apa hebate ilmune Quran, manusia itu kecil. Kemudian setelah kecil menjadi remaja, setelah remaja menjadi tua, setelah tua menjadi lemah. Dok fawasai. Itu kan hukum alam biasa, semua orang ngalami itu. Quran kok cerita iku kan sangat ya sangat-sangat rendahan kan. Lah sing bedakno apa iku nyebut kata Allah. Allahul ladzi Allah. Allah sing dadekno kowe cilik. Allah sing dadekno kowe bar cilik rodok gedhe. Allah sing dadekno kowe bar gedhe tu tuwek. Mulane disebut terus Allahul ladzi khalaqakum min dhafin summa ja'ala. Ya domirene Allah meneh summa ja'ala mongko nuli gawe sapa? Allah. Mergo tanpa nyebut Allah, berarti wis padha wae ilmune Quran mbek ilmu alam. Niku ana kecil, ana remaja, ana tuwa. Nah, berarti intine ya mau nyebut Allah tok, sing iso bedakno Islam mbek ra Islam nyebut Allah tok. Nah, iki penting. Lah saiki wong Islam iku wis mulai katut ilmu-ilmu sosial iku. Misale ning donya ya biasa ning donya ana masalah, jenenge urip ya ana musibah, ana nikmat, jenenge urip ya ana problem. Itu kan bahasa umum biasa. Ilmu begitu tuh wong barat yo ngakoni, wong nasional yo ngakoni, wong komunis, wong sosialis yo ngakoni. Lah sing bedakno piye nek cara Quran? Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Alladzi rujuke ning sinten? Allah. Liyabluwakum ayyukum ahsanu. Liyabluwakum rujuke nang ngendi? Allah. Allah iku zat sing gawe urip mek mati. Lan Allah zat sing ngekei ujian. Liyabluwakum ben ayyukum ahsanu amal. Terus Allah mirsani ndi sing lulus, ndi sing ora. Sing bedakno nyebut Allah tok niku. Lah iku sing dimaksud ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Sing bedakno Islam mbek ora, wong Islam nek nyebut kata Allah iku ayem. Misale kula ngenten iki, uripku ya krana Allah, sampean matiku ya krana. Lah nek cara ilmu sosialis utawa kalmak utawa marxisme kan ada kehidupan, kemudian ya ada kematian. Ada kenikmatan, ya kemudian ada penderitaan. Dinyebut Allah ora kudu pas wiridan, tapi satu mental, satu karakter akidah. Mulane kula nak GR, sak sering-seringe mursid nyebut Allah ora sering wong Quran. Ya kono ngenteni nak wiridan. Kene iku ora roh apa wae roh Allah. Iku maksude ning ilmu hakikat, idza syahidtu kulla syai'in syahidtu wa fihi. Aku delok apa wae mesti nyekseni Allah. Delok kematian, delok kehidupan, delok fenomena sosial, sing tak sekseni ning kono ya Allah. Paham gitu nih, jadi ben ngerti sampean. Jadi ilmu-ilmu umum sama Quran itu sering sama. Sing bedakno mergo di Quran iku diunsurno krana Allah. Ya mau nak cara Quran istilah kaya bahwa ladzi ahyakum tsumma yumitukum tsumma Allah yang menghidupkan kemudian mematikan, kemudian Allah pula yang membangkitkan. Karena cara bahasa ibane terus sederhana. Ada kehidupan, tentu kemudian ada kematian. Itulah siklus alam. Ya terus sederhana kan? Ada hidup, ada kenikmatan, ada penderitaan. Itulah kehidupan. Nah, kowe saiki katut iku apa katut sing Quran? Niku terserah kowe. Katut PKI apa katut Islam? Jadi ketara kula nu anggere ngaji Quran tak titeni lho. Ini kan lafaz ini kan sederhana. Mengke terus krasa. Krasane ngene iki di situ ana nyebut kata Allah. Iku terus akhire Quran dengan segala final ilmune ngendikan ciri utama wong apik iku nak apa-apa diunsurna apa. Iki maksud ala bi zikrillah tatmainul qulub. Dengan ingat Allah iku ingat Allah artinya apa? Sesuatu diunsurkan faktor Allah. Tatmainul ati iku iso tenang. Jadi ilingi Allah tiang-tiang hakikat tu orang ngenteni istighosah kubro, orang usah ngenteni pastore kowan. Pancen eling Allah terus sampai uang-uang hakikat nak ngendikan aku atau delok perkara kecuali ning kono tak sekseni Allah. Maksudnya pancen karena setiap sesuatunya tentu tetap diunsurkan faktore Allah Subhanahu wa taala. Tapi sampai nak makomi rangono jomel omelo. Jadi Siti Jenar akhirnya wah. Wahdatil wujud gaduh lucu ya manunggaling gak ulo ingkus di sok hakikat itu bahasa sesat. Nah ibu ini pas-pasan ini sih pas-pasan lah sih biasa-biasa. Jadi artinya melok sing umum-umum main. Misalnya eling Allah yang ngenteni istighosa. Eling Allah suwi yang ngenteni ono sing ngundang torekoan. Tahlil suwi yang ngenteni ono sing transfer sing ngontra. Mergo diundang tonggo tahlil biasanya nak ning omah wiridan la ilaha ping telu. Berhubung saya ini diundang tahlilan ping 100 mergo imame macane ping 100 lah kita iku wong wiridane ngenteni dikontrak ngono sampean ki dihisab kowe nyebut aku ping 100 sing ngenteni ono sing ngundang tahlilan to wis ngono ngenteni iso ono sing ngontrak kepingine jek suwargo aku udah kok endi jare pengerano sampean tahu wiridan nek lho ping 100 sama ono sing ngundang sering apa ngenteni ono sing ngundang ngenteni ono sing ngundang. Ngono wae kok pas donga pencilaan mergo wae teh metu wae harus. Lan kula nu wanti pengajian kok ana mulai kula ngaji teng Bojonegoro sampai teng Madiun teng kene Yogya. Wis saya datang langsung ngaji. Wah anggere aku teko sik iki pakanan gak sedo ngaji. Kula wis trauma adat NU kiyene teko mangan bar ngaji mangan meneh. Kok tengahan ngaji ana teh. Wah manggakno monggo-monggo dujuk riyen untuk sitok ngaji sitok manggakno kon ngunjuk. Woi, sorep ngono dilakoni. Oh, kula mboten, kula nganti kiamat tak lawan adat-adat. Wae sarah kula wa idza quri al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum. Ampun, Qur'an diwaca kudu dirungokno, kudu men. Kula nuruh, kenapa saya pantangan mangan pas ngaji? Ibadah pantangane mesti mangan, nek pas ibadah. Salat itu mangan uposito batal lho. Batal. Poso mangan uposito batal ta ora? Artine pas ibadah ibadah apa wong ngene susah ya. Pas wiridan wiridan kok urusan mangan ya mangan, wiridan ya wirid. Sing jelas ngono lho. Wong malaikat ya pusing ngono nilai wiridan apa pakanan. Sing jelas, mulane cara Quran jelas, salat ya salat, sekali mangan dihukum ibadah batal. Senajan to nak pas mangan niat nggo kekuatan salat ditulis ibadah. Kowe mangan niate ben nggo kuat salat, ditulis ibadah apa Allah. Tapi kenapa nak pas sholatnya dek langsung dihukumin apa? Batal. Kok Quran profesional, pangeran profesional, sholat ya sholat terus sholat kok pangan. Jadi kudu jelas. Nah, misalnya sama alasannya, Gus wong wonten ngaji nembe sing teko guru e dimanggakno hormat tamu. Suwe-suwe kowe ngurting, misale salat kowe muni monggo batal lho ora salatmu. Lho kula niku roh. Kenapa Rasulullah itu ketat begitu? Sak roro jenengan roh kula. Kula maca hadis nganti keselenno. Sampe nak khotbah, rungokno kan. Muadzin nak muni ngene. Ida so'idal khotibu alal mirbar fala tatakallam terus. Wa man takallam faqad bahkan ida kul tali sahibika yaumal jumati ansit wal imamu yahtub faqad lakon. Lho iku ansit to ana sehat to. Imam pas khotbah kok kowe ngandani kancam he meneng ana khotbah iku tetep dihukumi elek to ora. Padahal omongan kandha iku tunggale ke pas ngaji ngene iki ana sing terlambat kok muni monggo. Apik to ora cara Jawa? Apik. Tapi kurang ajar cara Quran to. Wong Quran diwaca kok kowe bedigasan. Gak iso, kalau aku memang bagus, kalau aku sering dilari kayak gini, ini aku rau umum, umum cara umum, butuh aku bener, rau umum pak. Nah, aku butuh umum, gak mau gak, butuh aku bener, dia milih bener, milih umum. Lupa tu kalau takut, sama milih bener, sama milih umum. Sama milih bener, milih umum. Artinya saya punya banyak bukti, bukti dalil. Barang itu nak apik kok salah letak tetap salah. Wong karwan idza qul tali sahibika yo bal jumati ansit wal imamu yahtub faqat. Padahal ngandani iki kancam iku, he meneng ana khutbah. Iku wae dihukumi omongan sing lho. Mulane terjadi anek plot wong apik salate batal kabeh. Ya mergo iku mau ana wong salat, wong lima makmu imame sitok. Sing loro omong-omongan. Saya sih ngomong-ngomongan sih tak mending. Solat kok ngomong-ngomongan batal. Solat tu meneng koyak aku. Saya mending ngono batal pisan tu. Berarti saya ini sih batal tau? Telu. Jadi saya keempat mending gede. Lu tak menaiki omong kabe. Saya meneng aku tu. Batal lah orang. Saya mending ngono batal pisan tu orang. Batal. Lah terus saya imam terakhir sih kagum jurus adalah. Lah aku ngomong pisan. Ya akhirnya wong lima batal kah? Padahal niate apik kabeh. Ya iku ngandani kancane sing lagi omong. NU ora roh, aturan ngene iku ora roh. Dadi kula bolak-balik kula awalan ngaji te mriki ngono sing karek jek dimanggakno. Cara ora tak amuk ya jek ngono. Lha sampeyan sing penggal udah dikaji Nabi nanamno sesuatu profesional nawa ayo ana khotib yo ngrungok. Kancam teko ya bueno. Bahkan sing lagi omongan ben. Berarti nek ana kancam sing lagi omongan ora oleh mbok kandhani an sithik meneng. Lha sing melok sing ngandhani lho melok dihukumi lakot. Iku padha mbek wong salat ana sing ngomong-ngomongan terus kowe muni, "He aja omongan lagi salat." Sing nasehati batal ta ora? Batal. Iku eling-eling. Dadi aturane pancen ngono. Cukur teng meneh, senengane njuk ngurting. Rin-rine ngeten Gus, rian-rine. Rin-rine zaman Nabi malah ra ngono. Rin mulai kodi ya. Paling rian Islam zaman Nabi itu. Padahal Nabi ngendikan idza qultal sahibika yaumal jumati ansit wal imamu yahtub faqad. Paham ge? Ora berat enteng malah enak to di kiai koyo kula ora pati ngentekno pakanan. Malah dame. Wong nggo pakanan ruwet dadi ning napa? Ruwet. Ungsa iki ora ono iki kelaparan malah enak to saiki ora usum to iki mlarat ngono ku usum-usuman. Dhisik iki mlarat dianggap sufi. Saiki iki mlarat dianggap sukses zaman wis. Ngene ora janjian niku ngoten sedanten. Dhisik iki mlarat dianggap sufi. Saiki dianggap ora sok. Saya ora lara kowe niat-niat sufi tenan dibule dikomentari. Ora sukses. Ngono ku zaman ora janjian ya ngoten jujug ngoten. Nek zaman nek wis wayahe tetep ngoten. Lawan kaya apa? Nggale riyen zaman Nabi nak dewek-dewek ana salat entek ngamek sampe Nabi ngendikan as-shalatu imaduddin. Nabi ku pinggire Mekah kaji muk pisan. Langsung haji wadak terus kabudut. Tapi ngerti saiki zaman wong senenge kaji. Salat ra penting. Bar kaji salat. Lha nek kula termasuk ki sukses tapi rong gelem kaji. Kula niku bolak-balik kan kaji wek tiyang. Kula niku iki dina ben kaji nggih kelar kula karek tanda tangan kaji. Lha iku lho jarak. Aku kok ape kampanye salat. Nah sing kampanye wong larat kan jare pancen padune iki mlarat mesti wae kampanye anti kaji. Padune ra kelar kaji. Kula kan kelar kaji, tapi dereng kaji. Tapi jarak kula. Jarake ora krana gedeng haji mboten mungkin wong Islam kok gedeng. Ya kula sing kampanye salat. Ora ana ning gone Quran takrife Islam wa yuqimunal hajj ora ana wa yuqimunas salat. Pokoke nomor 1 so. Ngene kula anggere disowani tiyang badhe haji Gus kula badhe kasih tetep tak apa. Kula niku purun ndongakno jeneng kaji mabrur tapi salate kudu benerin. Nak mboten nggih. Ya pokoke kula pokoke rae kula salat. Lah nek jenengan tanglet haji sing carane mabrur sebuti tak jawab haji mabrur haji sing salate bener. Soalnya kalau baku kampanye apa? Salat. Mereka nak diben-ben sama itu kurang ajar. Wong-wong itu ada sain aja di kaji. Berkaji sholatnya tidak benar. Wong pati benar sholatnya wis kaji. Ujung-ujungnya nuruti nafsu itu keren. Ibadah sholat kan gak keren. Keren apa? Haji. Ibadah apa keren-kerenan? Memang haji itu wajib. Untuk yang mampu wajib. Tapi tentu yang harus kita benahi tetap sesuai urutan Islam. Syahadatnya benar. Syahadat bener maksudnya tauhidnya bener. Terus sholatnya gak? Bener. Posone bener. Lagi nomor 5 itu haji. Lah haji dhewe digawe itu faktornya ya krono sholat. Ngerian Ka'bah digawe itu robbana liukimus sholat. Nah, sampean haji ini Mekah ujung-ujungnya kok ibadah paling afdol ya ratawah kok sholat. Ibadah paling afdol tetap di Mekah lah sholat. Sampai Nabi ngendikan sholat di Masjid Haram, padha karo sewu sholat di kada-kada. Sing dipuji Nabi ujung-ujungnya sholat. Kok ini kono ada sholat arba'in. Ujung-ujungnya sing dipuji kaya sholat. Jadi kue nganti neng Jawa sampai dok Mekah sing dipuji Rasulullah ujung-ujungnya ini apa? Sholat. Ya kita emang kaji. Kalo lah kapan-kapan gak kaji. Nah, barkamanya sholat puas kaji. Tapi jelas ora faktor duit. Wong kalo jatah kalo kaji rakan-rakan tak kalo. Kalo mau kondo. Aku ya kaji. Saya setiap saat nak stealing no kaji Nabi langsung kaji. Tapi aku tak kampanye sholat sih. Nah, sampai ada orang yang rati duit lah. Gus mari rata korup kan iku. Kan ngenes sih. Orang yang kaji orang krono. Payah nak ni umur kaji payah ni umur. Solat itu dah bener, urung kaji sempurna. Paham gitu. Jadi nomor siji gue solat. Ketika kajing Nabi diwajib no solat ni sulai. Lalu nayatane kajing Nabi tidak kuat. Jadi jenenge nopo anak kataku mu adna min sulusail lahiri. Sangking 2/3 ni malam. Wanis fahulan separone sulusulail. Wasulusahulan 1/3 ni lahir. Lafat sulusahu bil jari kelan jir. Nak diwocot jir wa sulusihi. Atfun ala sulusai layli. Nak diwocot jir berarti diatapno ning dawuh min sulusai layli. Wa bin nasbi lan kelawan nasab atfun din atofno ala adna ing atase lafat adna. Wa kiamuhu kadhalik. Utape kiame nabiku kadhalika. Iku kaya mengkono-mengkono. Adna min sulusai layli wa niswahu. Nahwa ma umiro bi awala surah. Sepadane perkara umiro kang den perintah sapa nabi bi iklan ma awala surah ing dalam kawitane surah. Wato ifatu minalladina ma. Lan sekelompok minalladina sanging akeh ma'aka kang sertane sira. Utai dawu wato ifatun adfun din atafno ala domiri takum ing atase domiri takum. Wajazalan menang opo ataf min goiri takidin hale tampo taukid. Lil fasri korona arane fas. Wa qiyamu ta'ifatin utawi jumenenge sekelompok min ashabi saking sahabate nabi ku kadzalika kaya mengkono-mengkono adina min sulusai lain. Kita asi korona anut bih lan nabi. Iki wa minhum lan iku setengah saking sahabat mante wong kana kang ana sapa man iku la yadri. Iku ora ngerti sapa man kam sholat min al-laili dadi saking laki salat nganti ra roh jumlahe iki. Piro ora kaya kowe ra roe mergo ana jumlahe. Jadi raroe saking ngaji jumlahe so salat sampe raro kam sholla minal wa kam bagia minhu. Jadi aku wong riyen teng ngene hikam teng ngene napa wonten sahabat salat nganti 1000 rakaat. Kata wali-wali sing salat tuh sampe 1000 rakaat. Malah kula nate maca teng salah setunggal kitab ana wali pengagum salat tuh sampe kandhekne dikandani nak kowe iku ning swarga takokane sitok Gusti lah teng swarga wonten salat. Lara ana salat gak gelem bus swarga. Ora kaya kuwe swarga pasar singgol. Bayangno ana widadari pakanan. Swarga payah nek ngono. Ning donya bakas sek tekan ning swarga sik pikirane pikiran apa? Sek. Ora ngeri. Iku swargamu, swarga pakanan swarga. Mulane swarga gak karu-karuan. Mulane Quran kuwi diitung kelas-kelas sosial ana ashabul yamin. Iku dari Quran yo. fi sidri mahdud wa talhim mandud amma imbantu saruse wa inna ansa anahuna insa'a faja'al nuna napa abkaro. Jadi kelas wargane Ashabul Yamin niku makanane lengkap. Ning swarga ora ana panas, ora ana srengenge. Engko ning kono ya prawan terus. Inna ansa anahuna insa'a faja'al nuna napa abkaro. Tapi itu swarga kelas-kelas sekelas sampean. Kelas mukorobin fa'amma ingkara minal mukorobin farauhu waraihan. Jadi makome lainnya tegaknya surat Yasin sing jandara di swarga salamun kaulam mirrobir rahim. Itu setiap saat untuk salam kaulam mirrobir rahim. Lainnya wujuhu yaumma idin nadiroh ila robbiyan apa? Nadiroh. Jadi mu'anani seneng ningali pengeran ila robbiyan apa? Nadiroh. Karena swargamu kan ora. Lupa ning dunya bojone elek, ning dunya elek lah engko ning swarga ana widadari. Padum kecewa ning dunya de, narik-narik swarga. Engko anggere kere ya ngono wis ana dunya kere lah engko ning swarga su juga. Ya ora pas nak ngono ne sing ngono. Maksudnya timbang kere ning dunya wis oke ning swar. Urusanmu terkedunyan niku pikirane kok. Payah mareni, wene-wene swarga ya mergo salahmu engko alam birrobir. Rohi wujuh yauma idzin nadhira ila rabbiyana napa nadhira. Mergo kepengin ningali pengeran. Ana jenengan tanglet tapi pancen gambarane Quran ngoten. Quran iku gambar sesuai biqadri ukuli. Lha iki sing dimaksud kelawan kadar akale manungsa. Lha iku awamun nas iku bayangno enak ya mau pakanan lengkap, wedokan lengkap. Tapi gambaran sing nuruti pikirane manungsa iku gambaran sing rawan diprotes. Ya akhirnya ada sing protes tenan. Pak Yai, nak suwargo nglanang sintok untuk widadari sangang pulau besatu. Lah nak widok sintok untuk gigolo biro. Akhirnya bingung kan? Gara-gara gambar suwargo masalah seks, sing takok cerdas. Yai, nak wong lanang mati untuk widadari satu sebosewu. Lah nak widok mati urung rabi. Apa untuk pemuas nafsu nih, untuk gigolo? Kiai ini apa muni ya orang-orang dalil. Bergosi orang dalil. Wong lanang mati untuk widadari. Lan arantor agak adil. Wong wedok butuh seks, butuh kebutuhan biologis. Salam, bayangno swarga ngono. Akhire bingung dhe. Bingung dhe, sing ngongkon ngono sapa? Akhire bingung kan? Akhire wong wedok sing keberatan kan? Wong wedok sing ditetir rong kawin mati, nggih to nggih. Tawa rondo mati, sing lanang rabi meneh. Ngono kadang ana sing takok. Terus sing wedok melu bojo ndi, Yai? Nak rabi ping pindho mergo pegatan ta mati. Nah, sing dipegat to. Apa melok sapa? Terus ditegir rondo mati melok sapa? Melok bojo pertama posisi ini dipegat. Nah, sementara wedok butuh biologis, butuh kebutuhan seksual. Lah nak takokane jare ning swarga iku ana widadari. Nah, pangeran kok gak adil, apa ana widodara? Iku salam bakas swarga urusan sek. Wong Quran kok bakas ning swarga iku ana ngene ana ngene. Ana ngene bakasane Quran ya wa alam kok. Pokoke Quran bakas ngono-ngono ora usah mbok jero. Jerono. Tugale jare wong sing ahli teknologi canggih, tugale kiai kuno bayangno jare wong nak apik mbok swarga sangka lawang 7 min ayyihima sita. Sangka lawang iki kekar. Terus bayangno itu dibuka krek, mergo kiai ini melarat, omae setengah sempal. Nanti akhirnya bayangno buka swarga ya cek nopo krek. Tapi ada saya ini zaman digital. Jadi swarga itu canggih, kok buka aneh cek nganggu kunci. Kalau nanti teng hotel-hotel larang masih nganggu kertu, nganggu tombol, nganggu remote. Saya ini sama bayangno, swarga kira-kira remote apa nganggu kunci kangilan. Lah nganggu kunci berarti agak canggih. Mergo cek kangelan. Itu masalah-masalah sing nunjukno nak gambaran swarga mau gambaran litakribil afham. Jadi mampu jadi mau gambaran go gampangno pemahaman, tapi tetep la ya'lamu haqiqata dzalika illa wa hakikate mau Allah biabak sing berso. Mergo nak mau gambarno tentu gambaranmu kalah mbek zaman. Mau gambarno piye wae kalah mbek zaman. Ya mau ke bayangno pintu swarga ana kuncine. Saiki kunci gak canggih, mergo sing canggih nganggo remote. Mbok bayangno swarga iku ana ngene, ana ngene, ana ngene. Saiki ana swarga mu ana buah apel, bung aku butuhe iku donat. Butuh aku iku KFC misalnya. Butuh hamburger. Pak repot, terus-terusan ora karu. Ora karu-karuan. Ini masalah-masalah sing nunjukno gambarane Quran muk li takribil afham. Karena Quran diturunno sangka Allah sing nganggo bahasa qadim, tentu ketika turun ning level hawadis sing nganggo bahasa napa? Hawadis. Ini didekatkan dengan logika manusia. Iki tunggale Imam Ghazali nyontokno ngene. Kowe iku melarat, kelaparan terus. Kowe ngono dolan ning Pak Demu, Pak Demu apik ramah. Tapi misalnya ramah monggo-monggo gangge ra ngekek imangan kowe tetep gremeng. Iki aku ora butuh ramah, iki kelaparan. Ah maksude ramah iku gambaran sangka sing mbok karepno dituruti. Misalnya lesu dikek imangan, urung adus kon. Ora kok ramah dengan arti fisik guyu-guyu mengsam-mengsem iku gak. Wong lesu di mengsemi cukup to. Iku maksude Nabi tasodaku walau bitol koti wat. Wajib kuwi sedako senajan to kelan mengsem maksude nek wong ra kelaparan iku sedako mbek mengsem. Lah nek wong kelaparan sedako awit amun fi yaumin dimas hubba. Sedako ya mbek wong kelaparan yo ngekeki mangan awit amun fi yaumin dimas. Jajal kuwi sugih. Sekolah ambek tangga mentang-mentang ana hadis ujare Nabi sedako mengsem lah. Mengsem dhewe wong edian to. Wong kabeh ana aturan iku maksude mengsem bahasane Nabi kinayatun angkuli khairin wong seneng mengsem tentu seneng kebaikan. Nah, kebaikan tentu sesuai konteks. Nek nah, wong kelaparan ya dikeki mangan. Ora kok wong kelaparan dikeki mengsem. Lah padha ning swarga ya ngono. Wong lanang untuk widadari, go sing disenengi ya widadari. Lah saiki misale wong wedok kok njaluk kepuasan wong lanang apa susah gawe Joko Tarub. Wong apa menikun ya selesai. Itu tidak ada masalah bagi Allah. Paham?